إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Zubair bin Mu'adi rahimahullah, beliau mengatakan daqalna ala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa syakawna ilaihi ma yulquna min al-hajjaj. Suatu hari, kata Zubair bin Aji rahimahullah, kami masuk menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu kami menyampaikan kepada beliau apa yang dikeluhkan oleh kaum muslimin tentang perlakuan Al-Hajjaj, seorang gubernur pada masa Daulah Bani Umayyah yang dikenal dengan kezalimannya. Jadi mereka mengeluhkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang kezaliman Al-Hajjaj yang dirasakan oleh kaum muslimin. Qala, maka Anas bin Malik menyatakan, isbiru, sabarlah kalian, fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqau rabbakum. Sabarlah kalian, sesungguhnya tidaklah datang suatu masa melainkan masa yang setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Allah Rabb kalian. Hakadha samituhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, ini hadis, ini lafaz saya dengarkan dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya suatu zaman, suatu masa, ketika dekat dengan masa-masa kenabian, masa hidup Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, suatu zaman yang dekat dengan masa generasi-generasi utama yang mulia pada umat ini, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, maka masa itu masa yang lebih banyak kebaikannya daripada kerusakannya, lebih banyak orang baiknya daripada orang jelek, lebih banyak orang solehnya daripada yang fasik, lebih banyak orang yang lurusnya daripada yang menyimpang dari mereka. Barokah zaman nubuwah, barokah zaman generasi utama umat. Dan juga barakallahu fikum, hadis ini menjelaskan kepada kita suatu zaman, suatu masa, ketika semakin jauh dari masa kenabian, semakin jauh dari zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semakin dekat dengan kiamat, maka zaman itu zaman yang dipenuhi dengan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Lebih banyak yang rusak daripada yang baik. Lebih banyak orang yang rusak daripada orang yang baik. Lebih banyak orang yang menyimpang daripada orang yang baik. Dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kondisi Islam di akhir zaman dan di awal Islam. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' faqubal ghuraba. Sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula. Maka beruntunglah, berbahagialah bagi orang-orang yang asing di atas Islam. Awal mula muncul dikarenakan baru pertama kali didakwahkan kepada segenap kaum muslimin, sehingga dianggap aneh. Tapi setelah lama Islam jaya luar biasa dan akan kembali asing di akhir zaman nanti, dikarenakan umat Islam semakin jauh dari masa kenabian. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang hidup di tahun 1437 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2016 Miladiyah. Itu artinya kita sudah hampir 1420 sekian tahun yang lalu, menjauh dari masa Rasulullah alaihi salatu wasallam. Itu artinya kita sekarang hidup di sebuah zaman, di sebuah masa yang sudah dekat dengan kiamat. Itu artinya kita sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah hidup di sebuah zaman yang penuh dan banyak fitnah, banyak kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran-kemungkaran. Hidup di sebuah zaman yang mana orang-orang yang ada pada masa ini, kita saksikan kaum muslimin rahimakumullah, lebih banyak yang jeleknya daripada yang bagus. Barakallahu. Sesuatu yang tidak mungkin terelakkan, sesuatu yang tidak mungkin kita lari daripadanya, sesuatu yang harus kita hadapi, kenyataan yang harus kita lalui dan kita jalani. Kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan kita adalah apa bimbingan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam? Apa bimbingan Islam dalam menghadapi zaman semacam ini? Fitnah di mana-mana, pemahaman-pemahaman yang kufur, yang syirik, yang menyimpang di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, dosa besar di mana-mana, bahkan sekarang banyak pembunuhan di mana-mana, kriminalitas di mana-mana, peperangan di mana-mana, dalam negeri atau luar negeri. Apa yang bimbingan Islam kepada kita kaum muslimin menghadapi zaman semacam ini supaya kita terselamatkan dari kejelekan yang ada? Itu yang paling penting. Jangan punya pikiran lari dari kenyataan. Jangan punya pikiran lari dari zaman yang ada sekarang ini. Itu tidak mungkin. Kita ada di situ. Tidak mungkin lepas dari pasti. Maka yang dipikirkan kaum muslimin rahimakumullah ialah solusinya apa? Bimbingannya apa? Bagaimana Islam memberikan bimbingan kepada kita kaum muslimin untuk menghadapi? Kaum muslimin rahimakumullah. Bimbingan Islam dalam bab ini adalah al-mubadaratu ilal a'mal. Bergegas, bersegera, berlomba-lomba untuk beramal soleh. Menjadikan diri kita ini sebagai muslim yang soleh, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Menjadikan kita sebagai muslim yang mengerjakan perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama, jadi muslim yang soleh dengan memperbanyak amal, bergegas berlomba-lomba melaksanakan amal soleh. Selamat insyaallah dari semua ragam fitnah dan kerusakan yang ada. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjamin dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru fil a'mal hidanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aram min ad-dunya." Yang artinya, kata Rasul, "Badiru fil a'mal, hendaklah kalian wahai kaum muslimin mubadarah, bergegas, bersegera untuk beramal saleh sebelum muncul fitnah-fitnah yang banyak yang samar, seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi hari orang itu mukmin, sorenya telah kafir, sorenya mukmin, paginya telah kafir, dikarenakan dia menjual agamanya dengan perkara dunia." Rasul menggambarkan dalam hadis ini kaum muslimin rahimakumullah, fitnah yang begitu dahsyat, banyak, samar, gelap, semakin lama semakin dahsyat, memakan banyak korban dan orang mudah menyimpang pada kala itu. Yang tadinya muslim menjadi kafir. Rasul hanya menyebutkan satu solusi dalam hadis ini. Diawali dengan sabdanya beliau, "Badiru fil a'mal, hendaklah kalian wahai kaum muslimin bergegas, bersegera, bersemangat, berlomba-lomba untuk beramal." Itu solusinya Rasul. Dalam riwayat yang lain, bahkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menghasung kita semua dengan menyebutkan keutamaan-keutamaannya beribadah kepada Allah di masa-masa kita. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu arba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya." Yang artinya, beribadah kepada Allah di masa-masa haraj. Al-haraj dimaknakan oleh para ulama ayyamul qatl wal qital, masa-masa yang penuh dengan pembunuhan dan peperangan-peperangan, yakni masa-masa fitnah. Kata Rasul, beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah itu seperti berhijrah kepada aku, kata Rasul, yakni seperti hijrah ke Madinah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semuanya tahu hijrah dari Mekah ke kota Madinah dalam secara Islam hanya sekali kejadiannya, tidak akan terulang lagi, yaitu kala itu zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau diperintahkan hijrah ke kota Madinah dari Mekah menuju kota Madinah. Besar pahalanya dan tidak mungkin terulang lagi, dikarenakan Mekah sudah menjadi wilayah kaum muslimin. Maka keutamaan hijrah dari Mekah ke kota Madinah itu hanya dimiliki oleh para sahabat. Yang lain enggak dapat. Hanya hijrah teman-teman yang lain. Mekah, Madinah hanya para sahabat. Kecuali yang mengamalkan hadis tadi. Barang siapa yang ingin mendapatkan pahala hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah sebagaimana dahulu para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, amalkan hadis ini, yaitu bersemangat ibadah kepada Allah di masa-masa fitnah. Semakin banyak fitnahnya, semakin taat ibadah kepada Allah. Semakin dahsyat fitnahnya, semakin semangat dalam beramal saleh. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada solusi. Artinya kita akan selamat dari fitnah-fitnah tadi, akan selamat dari berbagai macam kerusakan-kerusakan zaman tadi, dikarenakan kita sangat dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dimaksudkan dengan ibadah dan amal saleh? Apakah hanya semata-mata datang ke masjid, menghadiri salat berjamaah, selesai dikatakan ibadah? Perlu dipahami kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya ibadah atau amal saleh itu memiliki cakupan yang begitu luas, makna yang begitu luas. Ibadah dalam Islam bukan semata-mata ibadah mahdhah, bukan semata-mata ibadah ritual hamba dengan Rabb-nya, bukan semata-mata sholat. Tapi ibadah kepada Allah dalam Islam memiliki makna yang begitu luas. Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksudkan dengan ibadah dalam Islam adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-a'mal wal aqwal al-zahirah al-batin. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Semua, baik itu amalan, perbuatan atau ucapan yang lahir atau yang batin, itulah yang namanya ibadah. Kuncinya dia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tahu ini amal atau ucapan yang Allah ridhai ketika kita mempelajari bimbingan Islam. Bagaimana Al-Qur'anul Karim berbicara, bagaimana sabda Rasul berbicara, bagaimana bimbingan Rasul menjelaskan, bagaimana para ulama menjelaskan, mana saja yang dicintai, yang diperintahkan, yang dihasut, mana yang bukan, dengan cara mengkaji bimbingan akal. Luas maknanya. Sehingga ibadah itu kaum muslimin rahimakumullah meliputi perkara-perkara keimanan, usulul i'tiqad, prinsip-prinsip keimanan kita, itu adalah ibadah. Dikarenakan itu merupakan fondasi-fondasi iman, fondasi-fondasi Islam. Iman kepada Allah, para malaikatnya, iman kepada para rasul, kitab suci, hari akhir, kemudian dan qadar, rukun iman yang keenam. Ketika kita imani dengan benar, dengan sahih, maka kita telah beribadah kepada Allah dengan ibadah i'tiqad. Yang namanya ibadah pula, barakallahu fikum, segala sesuatu yang berkaitan dengan hablum minallah, hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal. Rukunnya ada lima dalam rukun Islam. Dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memurnikan, mempersembahkan ibadahnya hanya untuk Allah semata, mengharapkan pahala dari Allah semata, ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rukunnya salat, zakat, puasa, haji. Ini rukun Islam. Mayoritasnya hablum minallah, hubungan hamba dengan Allah. Kita sholat baik yang fardu ataupun yang sunnah, dan sunnah-sunnah yang lainnya, kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan Rasulullah SAW, bagaimana beliau sholat, itu ibadah. Di dalamnya ada zikir, ada doa, ada tahmid, ada tasbih, itu ibadah. Kita berzikir selesai sholat, itu ibadah. Kita qobliyah, ba'diyah, itu ibadah. Kita membaca Al-Quran, zikir, doa, itu ibadah. Dan semua yang terkait kita dengan Allah Azza wa Jalla, itu ibadah. Yang Allah cintai, yang Allah ridhai. Itu luas penjabarannya. Salat, luas penjabarannya. Shaum, siam, luas penjabarannya. Haji, luas penjabarannya. Zakat juga luas penjabarannya. Itu rukun-rukun. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah, termasuk ibadah. hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, hablum minannas, hubungan interaksi antar sesama hamba, sesama kaum muslimin, bahkan lebih dari meliputi barakallahu fikum perkara yang berkaitan dengan adab wal akhlak, adab kepada orang tua, adab kepada anak kita, adab kepada suami atau istri kita, adab kepada famili kita, tetangga kita, muslimin, para ulama, para penguasa, non-muslim, hewan-hewan, alam raya. Yang dibimbingkan dalam Islam itu semua adalah perkara ibadah. Terkait dengan adab dan akhlak. Islam mengajarkan adab-adab. Itu ibadah. Juga berkaitan dengan bab muamalah, jual-beli. Sesuai dengan bimbingan Islam, itu ibadah. Mengais rezeki yang halal untuk menghidupi anak istri, menghidupi pribadi supaya jangan mengemis. Kita gunakan itu harta untuk amal saleh, untuk ketakwaan kepada Allah. Itu semuanya adalah ibadah. Mengais rezeki dinilai ibadah oleh Allah. Semuanya pernikahan dengan dasar yang benar, ibadah. Semua muamalah, semua muamalah, hablum minannas, itu semuanya adalah ibadah kepada Allah. Sehingga maknanya sangat luas kaum muslimin rahimakumullah. Ketika seorang muslim barakallahu fikum betul-betul menyibukkan waktunya untuk ibadah kepada Allah, untuk beramal saleh, tidak ada waktu, tidak ada ruang untuk fitnah, untuk penyimpangan, untuk kerusakan, untuk kemaksiatan. Tidak ada waktu, terlalu banyak yang harus kita kerjakan, terlalu banyak yang harus kita amalkan. Dalam waktu 24 jam kita bangun tidur lagi, terlalu banyak bimbingan Islam yang harus kita kerjakan. Belum lagi kaum muslim rahimakumullah, dalam Islam diwajibkan dalam beramal saleh barakallahu fikum harus dengan dasar ilmu. Dengan dasar ilmu, tidak boleh beramal dengan kebodohan. Harus dengan ilmu bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ilmu syar'i barakallahu fikum. Dengan ilmu syar'i. Ini akan lebih panjang lagi barakallahu fikum. Ketika kita meluangkan waktu untuk thalabul ilmi, mencari ilmu agama Allah azza wajalla dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu, membaca, mendengarkan dan segala macamnya untuk menggapai yang namanya ilmu, itu semua juga dinilai ibadah kepada Allah azza wajalla. Luar biasa. Ini kalau kita kerjakan ya kawan, itu pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita melakukannya khusus pada ayyamul idain. Al-ibadatu fil haraj ka hijrati ilaihi. Beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah, di masa-masa fitnah itu seperti berhijrah kepada. Kembali kepada solusi-solusi yang di awal. Hajiru fil a'mal. Nabi kita Muhammad SAW tidak semata-mata menganjurkan kita untuk beramal saleh. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk mubadarah. Itu ada nilai lebihnya. Bukan semata-mata beramal saleh, bukan semata-mata beribadah kepada Allah, tapi dituntut untuk bersegera mubadarah. Jangan tunda-tunda, jangan nanti-nanti, jangan kelak-kelak, jangan nunggu tua, jangan nunggu beruban, jangan nunggu mau mati, jangan nunggu sekarang. Langsung, begitu ada kesempatan untuk beramal, langsung kerjakan, jangan nunggu waktu. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahih Bukhari, "Idza asbahta fala tantadhiril masa', wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau kamu di pagi hari, jangan nunggu sore. Kalau kamu di sore hari, jangan nunggu pagi. Ambil kesempatan waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Ambil kesempatan waktu hidupmu sebelum kamu mati. mubadarah badiru fil ahman, bergegas kaum muslimin rahimahullah, musara'ah, bergegas untuk kembali kepada Allah, kembali kepada maghfirah dari Allah azza wajal, bergegas menuju surganya Allah azza wajal. Enggak semata-mata amal saleh, bergegas. Dan yang berikutnya, bukan semata-mata bergegas, tetapi juga dianjurkan untuk berlomba-lomba di kalangan semua kaum muslimin. Semua dihasung, semua diminta, mari bersama-sama kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Namanya musabaqah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fastabiqul khairat." Hendaklah kalian berlomba-lomba untuk melaksanakan amal-amal kebajikan. Bukan kemudian satu orang saja yang semangat, yang lainnya masih badah, cukup ini aja, ini yang semangat. Nah, masing-masing ibadah itu kewajiban masing-masing kita. Amal soleh itu kewajiban masing-masing kita. Yang kepingin selamat dari fitnah dan kerusakan, masing-masing kita. Tidak ada bahasa parubimaya, cukup satu orang yang beramal, yang lain gugur. Tidak ada. Kecuali kalau amalnya harus dibayar, sholat jenazah, na'am. Tapi yang dibahas sekarang amal soleh secara keseluruhan. Itu individu-individu muslimin dituntut untuk beramal tadi. Bukan semata-mata beramal soleh, tapi harus bergegas. Jangan ditunda-tunda. Bukan semata-mata bergegas, diminta semuanya. Semua kaum muslimin berlomba-lomba untuk melaksanakan amal soleh. Fastabiqul khairat. Sehingga semangatnya lebih. Satu sama lain saling mengingatkan, saling menasihati, saling menghasut untuk semakin bersemangat, berlomba-lomba untuk mengerjakan amal kebaikan. Bukan semata-mata berlomba-lomba ya Pak. Ada lagi poin berikutnya. Ada unsur mujahadah. Ada unsur mujahadah. Mujahadah itu kalau sih mengerti Allah bersungguh-sungguh mengekang hawa nafsu supaya dia mau tunduk ibadah kepada Allah. Kenapa harus ada mujahadah? Dikarenakan setannya banyak. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Tidak bakal ikhlas, tidak bakal ridha melihat anak-anak Adam kaum muslimin beribadah kepada Allah, beramal soleh. Tidak bakal ikhlas setannya. Setannya banyak. Dia akan berupaya sekuat tenaga untuk menghalang-halangi ibnu Adam dari ibadah kepada Allah. Setannya banyak. Jangan lupa di jiwa kita ada hawa nafsu, an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu memerintahkan kejelekan, nyuruh kita berbuat jelek, yang baik-baik dibikin malas. Ada hawa nafsu. Jangan lupa lingkungan sekitar terkadang tidak mendukung semangat kita beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa pula propaganda musuh-musuh Islam yang berupaya untuk mengeluarkan kaum muslimin dari jalur yang benar, dari siratul mustaqim. Dari dalam, dari luar, banyak godaannya, banyak musuhnya, ada setannya, ada hawa nafsunya, ada lingkungannya yang kadang-kadang mendukung, ada propaganda orang-orang kafirnya, banyak. Sehingga perlu yang namanya al-mujahadah. Mujahadah itu diambil dari kata-kata jihad. Yang namanya jihad itu perjuangan. Ada perjuangan. Bukan melawan orang kafir, tapi mujahadatun nafsi lil ibadah. Berjihad, berjuang, mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan setan tadi itu untuk supaya jiwa kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Sehingga luar biasa perjuangan itu. Ketika bisik-bisik setan mulai mendekat, bisik-bisik dia supaya jauh dari amal soleh, tepis. Ketika muncul jiwanya, nafsunya memerintahkan yang jelek-jelek, tepis. Dan itu perlu mujahadah, perjuangan, pengorbanan. Dan itu perlu latihan. Dilatih setiap kali ada godaan, tepis, godaan, tepis, godaan, tepis. Terus dikit-dikit, ingat selalu. Kita harus selamat dari fitnah-fitnah yang ada dengan amal soleh kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, menerangkan kepada kita semua kaum muslimin rahimakumullah prinsip mujahadah. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagi kita semua faedahnya, efek positif yang sangat dahsyat dari mujahadah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan." Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Sungguh orang-orang yang bermujahadah untuk beribadah kepada kami, kepada aku, kepada Allah Azza wa Jalla, lanahdiyannahum subulan. Sungguh kami akan menunjuki dia jalan-jalan kebaikan untuk ibadah kepada kami. Luar biasa. Katanya Allah Azza wa Jalla, di antara efek positif mujahadah, ketika orang itu betul-betul berjuang, berusaha keras menundukkan hawa nafsunya supaya bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan membukakan untuk dia pintu-pintu amal-amal yang sangat banyak, pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Semakin dia mujahadah, semakin dikasih kemudahan untuk mengamalkan amal-amal yang lain. Dia mengamalkan amal A, misal sholat, dia sungguh-sungguh mujahadah, segera berlomba-lomba bermujahadah dengan Islam yang benar. Ketika dia mujahadah dalam sholatnya pun akan terbuka di situ kemudahan-kemudahan untuk beramal-amal yang lain. Dimudahkan doa, dimudahkan zikir, dimudahkan tahmid, tasbih, tahlil, takbir dan segala macamnya. Dimudahkan untuk meninggalkan tindakan yang mungkar, tindakan yang kecil, fahsya. Dimudahkan untuk mengerjakan amal-amalnya. Semakin mujahadah, semakin ringan dia dalam beribadah kepada Allah. Tapi ini sesuatu yang tidak benar. Di antara contoh mujahadahnya Rasul, di antara contoh mujahadahnya Rasulullah SAW, saya bawakan sebagai sebuah gambaran yang menggambarkan betapa sulitnya bisa bermujahad. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW kana yaqumu min al-lail. Adalah Rasulullah SAW dahulu beliau qiyamul lail, salat malam, hatta tatahattara fajana, sampai kedua telapak kakinya Rasul itu pecah-pecah. Kenapa? Dipukuli atau disayat atau diapakan? Dikarenakan berdiri yang begitu lama, yang berdiri lama khusyuk sampai pecah-pecah telapak kaki. Ibadah begitu lama. Ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, bukankah Allah Azza wa Jalla telah menghapuskan dosa-dosa engkau dulu dan sekarang? Iya. Kenapa kau berbuat semacam ini? Maka Rasul mengatakan, apakah saya tidak boleh? Afalau hibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dalam rangka mensyukuri keutamaan tadi, Allah mengampuni dosa beliau dulu dan sekarang. Bentuk syukurnya itu mujahadah tadi. Qiyamul lainnya enggak tanggung-tanggung, Pak. Sampai bengkak-bengkak, sampai pecah-pecah telapak kakinya itu. Tak tergambar kepada kita selama ini kaum muslimin kami waktu. Tapi bukan berarti kita down, jangan. Waduh. Nah, kalau itu mujahadahnya Ustaz, mending kabur, mundur aja udah. Artinya kita berusaha sekuat tenaga untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perjuangan, walaupun tidak bisa sebagaimana yang dikatakan Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi kita punya konsep mujahadah, sehingga ada ketabahan, ada kesabaran, ada keuletan, ada keikhlasan, ada kejujuran dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kaum muslimin sekalian, sebagai upaya untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam kerusakan-kerusakan fitnah-fitnah yang ada di zaman kita sekarang ini, dengan konsep beramal soleh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada amal soleh, ada bergegas, ada berlomba-lomba, dan ada mujahadah bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. sehingga kita semua di atas syirathal mustaqim sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga cukup sekian dari saya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.